خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا ذو الإخوان رحمني ورحمكم الله Setelah kita baca pelajaran kita dari kitab Masail Jahiliyah, pelajaran yang pertama, yaitu tentang prinsip jahiliyah, di mana mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara mempersekutukan orang-orang saleh dalam rangka mendapatkan atau keinginan mereka mendapatkan syafaat di sisi Allah. Dan mereka menganggap itu adalah perkara yang disenangi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga orang-orang saleh pun menyukainya. Dan ini telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keadaan mereka prinsip tersebut di dalam surah Yunus. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i syufa'a'una 'indallah. Mereka beribadah kepada selain Allah terhadap apa yang tidak bisa mendatangkan mudarat kepada mereka, tidak boleh pula mendatangkan manfaat. Mereka mengatakan, orang-orang tersebut mengatakan, mereka-mereka itu adalah pemberi-pemberi syafaat kami di sisi Allah. Dan juga disebutkan dalam ayat di dalam surah Zumar. Dan Syekh menyatakan ini merupakan prinsip yang paling besar, prinsip yang diselisihi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam ajarannya, di dalam dakwahnya adalah mengajarkan kepada ikhlas dan mengkabarkan bahwa itu adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam maupun kepada para rasul yang sebelumnya, dan bahwa tidak akan diterima dari amal yang dilakukan oleh seorang hamba kecuali dibangun di atas al-ikhlas, kecuali dilakukan oleh seorang yang ikhlas. Dan juga memberitakan bahwasanya barang siapa yang melakukan suatu ajaran yang berbekal dengan apa yang dianggap baik oleh akalnya sendiri tanpa merujuk anggapan baik itu kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, maka dia diancam untuk diharamkan kepada jannah dan diancam tempat kembalinya kelak adalah Allah. Dan dengan masalah ini pula lah kemudian manusia terpecah, terpisah menjadi sebagian mukmin yang terus berpegang dengan agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebagian yang lain berada di atas kekufuran. Kemudian di sanalah terjadi perpecahan, permusuhan. Dan oleh karena itu pula kemudian disyariatkan jihad dalam rangka memadamkan penyelisihan kepada Rasulullah SAW dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. dan perangilah oleh kalian mereka semua sampai tidak ada lagi fitnah. Ini tidak ada lagi penyekutuan kepada Allah Subhanahu wa taala kesyirikan, dan agama ajaran Allah itu ditujukan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Setelah kita jelaskan perkara ini, walhamdulillah. Ini adalah ilmu yang menjadi bekal bagi setiap seorang muslim untuk dia selamat di atas keislamannya, dan agar selamat dia tidak terjatuh kepada apa yang bertentangan dengan Islam, yaitu kejahilan atau prinsip jahiliyah. Dan sebagaimana telah kita sebutkan hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, "Abghadu rijali ila Allah thalatha, mulhidun fil haram, wa mubtaghin fil Islam sunnat al-jahiliyah, مطلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه." Ada tiga orang yang paling dibenci, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu seorang yang berbuat ilhad di al-haram, dan orang yang mencari ajaran kejahiliahan di dalam Islam, dan orang yang menuntut darah seseorang tanpa hak yang dibenarkan oleh syariat untuk ditumpahkannya. Maka tentunya seorang tidak bisa terlepas dari terjatuh kepada ajaran jahiliyah di dalam Islam kecuali dengan mengetahui ajaran-ajaran kejahiliahan tersebut. Sehingga ini ilmu yang sebisa mungkin selain kita fahami, dan lebih daripada itu, kalau kita mampu kita baca berulang-ulang sampai kemudian menjadi hafal, dan itulah sesungguhnya yang namanya ilmu. Kemudian kita masuk kepada prinsip yang kedua dari prinsip-prinsip jahiliyah, ajaran yang ada pada agama jahiliyah. Kita katakan jahiliyah itu sebuah agama, sebuah ideologi yang memiliki ajaran-ajarannya. Di antara ajarannya, beribadahnya kepada Allah dengan menyekutukan melalui orang-orang saleh. Di antara ajarannya juga adalah yang disebutkan di sini prinsip yang kedua, tafarruqu ahli al-jahiliyyati fi ibadatihim wa dinihim, berpecah belahnya ahlul jahiliyah di dalam ibadah mereka dan di dalam ajaran agama mereka. Ini karakter yang kedua yang ada pada ahlul jahiliyah, orang-orang jahiliyah. Berkata Syekh rahimahullah, al-mas'alatu tsaniyah, prinsip yang kedua, innahum mutafarriquna fi dinihim, sungguhnya mereka itu bercerai-berai, berpecah belah di dalam ajaran agama mereka. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mencela ajaran tersebut, kullu hisbin bima ladaihim farihun, setiap golongan dengan apa yang ada pada mereka, mereka berbangga, mereka membanggakan dengan apa yang dimiliki oleh golongannya tersebut. Dalam surah Ar-Rum ayat yang ke-32. Wa kadzalika fi dunyahum, demikian pula di dalam urusan dunia mereka, Tidak mau mereka bersatu. Inginnya bergolongan-golongan. Dan masing-masing pun membanggakan golongan-golongannya. وَيَرَوْنَا أَنَّ ذَلِكَهُ الصَّوَابُ. Dan mereka menganggap bahwa seperti itulah cara yang benar di dalam beragama. فَأَتَى بِالْإِجْتِمَاعِ فِي الدِّينِ. Maka Allah SWT menurunkan ajarannya dengan Islam melalui Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dengan perintah untuk al-ijtima' fi din, bersatu di dalam satu agama. Biqalihi, dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-13. شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ. Ia telah mensyariatkan kepada kalian berupa ad-din, satu agama, apa yang ia telah berwasiat dengannya kepada Nuh, dan yang telah kami wasiatkan kepadamu, telah kami wahyukan kepada engkau, dan apa yang telah kami wasiatkan dengannya kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, agar mereka semua menegakkan ad-din, agama tersebut. Wala tatafarraqu fi, dan jangan kalian bercerai-berai di dalamnya. Ini bertolak belakangnya antara ajaran Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para rasul dengan ajaran jahiliyah. Kalau ajaran jahiliyah membentuk kelompok-kelompok dan masing-masing berbangga dengannya dalam urusan agamanya dan juga dalam urusan keduniaannya, enggan untuk bersatu, ingin memiliki kelompok sendiri-sendiri dan berbangga dengannya. Sementara ajaran para rasul, ajaran Islam, menyeru untuk bersatulah di atas satu ajaran, yaitu ajaran yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada para rasulnya, diwasiatkan kepada Nuh, dan juga diwasiatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diwahyukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, dan diwahyukan, diwasiatkan kepada Ibrahim, kepada Musa, dan kepada Isa. Dan semua Allah Subhanahu wa taala perintah untuk menegakkan satu agama, yaitu agama tauhid, dan untuk tidak berpecah belah di dalamnya. Waqala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surah Al-An'am ayat yang ke-159. Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Sesungguhnya orang-orang yang mereka bercerai-berai, memecah belah agama mereka, dan mereka menjadi bergolong-golongan, lasta minhum fi syai', engkau wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, lasta, bukan termasuk minhum, dari kalangan mereka, fi syai', sedikit pun. Dalam ayat ini Allah SWT menerangkan tentang keadaan orang-orang yang mereka bercerai-berai, bergolongan-golongan di dalam agamanya, dan mereka saling membentuk satu golongan, satu golongan, satu golongan. Dan Rasulullah SAW dinyatakan berlepas diri. Adapun engkau wahai Rasul, tidak ada sangkut pautnya, bukan termasuk dari kalangan mereka sedikit pun. Dan juga keterangan dari Allah Subhanahu wa taala tentang berbedanya, bertolak belakangnya Rasulullah SAW dengan ajaran yang dibawa oleh beliau SAW dengan apa yang ada pada orang-orang jahiliyah. Kemudian Syekh mengatakan, wa nahana an musyabahatihim. Kata Syekh rahimahullah, dan Allah Subhanahu wa taala telah melarang kita untuk menyerupai sama dengan mereka. Kita telah dilarang untuk menyamai mereka, berpecah belah, bergolongan-golongan, dan enggan bersatu di atas al-haq, di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Yuqalihi dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ. Dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang mereka berpecah belah, berselisih setelah ada datang kepada mereka al-bayyinat, telah datang kepada mereka penjelasan, telah datang kepada mereka ajaran yang memerintah mereka untuk bersatu. Jangan kalian seperti mereka. Kata Syekh rahimahullah, wa nahana 'ani tafarruq fi dunya. Dan kita juga dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk berpecah belah dalam urusan dunia. Biqalihi, wa'atasimu bihablillahi jami'an wa la tafarruqu. Dan berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah semuanya. Kita diperintah untuk berpegang teguh dalam satu pegangan, yaitu tali Allah. Wala tafarraqu, dan jangan kalian bercerai-berai, berpecah belah. Wa nabidin rahimani wa rahimakumullah. Ini prinsip yang kedua yang ada pada orang-orang jahiliyah, yang berseberangan, bertolak belakang dengan prinsip al-Islam, prinsip ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga berpecah belah ini merupakan sunnatul jahiliyah. Berpecah belah itu sunnah jahiliyah. Siapa yang ingin di dalam Islam mencari sunnah jahiliyah, dia termasuk abghadur rijal. Siapa yang senang di dalam Islam ini berpecah belah di dalam menjalankan Islamnya, tidak mau bersatu di atas satu pegangan Al-Kitab As-Sunnah ala fahmi salafil ummah, berarti dia sedang meniti sunnah jahiliyah yang kita dilarang darinya, dan kita diperintah untuk menyelisihinya, dan kita diperintah untuk bergabung bersatu di atas agama Allah, di atas Al-Quran wa Sunnah, di atas pemahaman as-salaful ummah. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, hadhihi al-mas'alah tsaniyah min al-masail allati khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahla al-jahiliyah. Ini merupakan masalah yang kedua, prinsip yang kedua dari prinsip-prinsip yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelisihi ahlul jahiliyah di dalamnya. Wa hiya anna ahlal jahiliyah kanu mutafarriqina fi dinihim wa fi dunyahum. Yaitu bahwa ahlul jahiliyah, orang-orang jahiliyah itu, mereka berpecah belah di dalam agama mereka dan di dalam dunia mereka. Wa sifatuhum at-tafarruq wal ikhtilaf. Sifat mereka, karakternya memang at-tafarruq wal ikhtilaf, senangnya berpecah, senangnya berselisih. Kama qala subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wala takunu minal musyrikin. Jangan kalian termasuk golongan orang musyrik. Minal ladhina farraqu dinahum wa kanu syia'an. Termasuk orang-orang yang mereka berpecah belah di dalam agama mereka. Wa kanu syia'an. Dan mereka bergolongan-golongan. Kullu hisbin bima ladaihim farihun. Setiap golongan berbangga-bangga dengan apa yang dimilikinya, dengan apa yang ada pada mereka. Ini juga larangan dari Allah subhanahu wa ta'ala, disebut oleh Syekh hafizahullah ta'ala, untuk tidak termasuk golongan orang-orang musyrik. Ciri khas karakternya orang-orang musyrik, Itu mereka memecah belah, berpecah belah di dalam urusan agama mereka. Dan mereka bergolongan-golongan, berkelompok-kelompok, berpartai-partai. Masing-masingnya berbangga-bangga dengan apa yang ada pada kelompoknya masing-masing. Hadi sifatu ahli jahiliyah. Ini sifat ahlul jahiliyah. Minal yahudi wal nasara wal wasaniyin wasairil milalil jahiliyah kanu ala hadha naud. Ini sifat ahlul jahiliyah. Baik dari kalangan Yahudi, Nasara, para penyembah berhala, dan seluruh yang namanya agama-agama jahiliyah, mereka seperti ini. Di atas prinsip dasar ini. Mutafarriqina fi dinihim. Mereka berpecah belah di dalam ibadah agama mereka. Sebagaimana telah lewat kita sebutkan, Rasulullah SAW mendapati ahlul jahiliyah di dalam ibadah mereka. Ada yang ibadahnya membanggakan kepada sesembahannya. Ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah bulan. Ada yang menyembah para malaikat, ada yang menyembah para nabi. Ada yang menyembah patung-patung. Ada yang menyembah para jin. Ada yang menyembah bintang-bintang. Semua ya, melakukan ibadah-ibadah yang dianut ya, dari agamanya. Kullu hisbin bima ladaihim farihun. Masing-masing berbangga dengan apa yang dipahami yang dipegangi dari ajarannya. Kullun minhum lahu dinun. Masing-masing memiliki ajaran. Yunadi bihi wa yantasibu ilaihi. Yang mereka menyeru, mereka berdakwah di atas ajaran tersebut dan mengambil satu penisbahan kepada golongan tersebut. An-Nasraniyatu tad'u ila Nasraniyah. Ya, golongan besar Nasrani, mereka menyeru kepada agama Nasrani. Berbangga dengan agama kenasraniannya. Ya, setelahnya di dalam agama Nasrani itu terpecah-pecah. Wal Yahudiyatu tad'u ila al-Yahudiyah. Demikian pula orang-orang Yahudi. Mereka juga menyeru, mendakwahkan Yahudiyahnya. Wa kullun minad diyanatain yukafiru ad-diyanat al-ukhra. Masing-masing dari kedua agama besar ini mengkafirkan yang lain. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan tentang mereka, وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون. Berkata orang-orang Yahud, ya, Nasara itu tidak berada di atas kebenaran sedikit pun. Dan berkata orang-orang Nasara, Yahudi tidak berada di atas kebenaran sedikit pun. Dan mereka semua membaca Alkitab. Begitulah keadaan orang-orang yang tidak mengetahui, yang tidak berilmu, mereka berkata. Ya. Ini dari kalangan orang-orang musyrik yang mereka tidak berilmu, tidak berbekal kitab sunnah, ternyata juga sama. Orang-orang musyrik yang tidak diturunkan kepada mereka kitab sebagaimana Yahudi dan Nasrani, ternyata prinsipnya juga sama. Dzalika qala alladziina laa ya'lamuun. Juga demikian telah berkata orang-orang yang tidak memiliki ilmu, yakni orang-orang bukan dari kalangan ahlul kitab, dari kalangan kaum musyrikin. Ya. Sama. Mereka bertemu dalam satu konsep di dalam beragama, yaitu berbangga dengan apa yang dimiliki dari golongannya saja. Dari kelompok besarnya Yahud, Nasara, musyrikin, bagi menjadi tiga golongan besar di dalam ayat ini. Kemudian masing-masing golongan ini akan terbentuk ya, anak golongan yang banyak, dan masing-masing juga sama prinsipnya, berbangga dengan apa yang dimiliki. Wallahu yahkumu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menghakimi, menentukan di antara mereka pada hari kiamat nanti dalam apa yang mereka berselisih di dalamnya. Dan Allah akan tegakkan keputusannya. Mana di antara golongan-golongan tersebut yang di atas al-haq, dan mana di antara golongan-golongan itu yang di atas kebatilan. Sementara dinullahi wahidun, agama Allah yang benar itu hanya satu. Agama Allah yang dunia dibenarkan di sisi Allah SWT satu saja. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia secara seluruhan, secara keseluruhan semuanya, illa liya'budun, kecuali agar mereka beribadah kepada-Ku saja. Agama ini benarkan satu. Tapi manusia di dalam beragama bermacam-macam. Maka ditegakkan nanti di sisi Allah siapa yang berada di atas satu yang benar itu, dan siapa-siapa yang semuanya selain yang satu itu berada di atas kebatilan. Fadinullahi wahid li jami'il khalqi min yahudi wa nasrani wa wasani wa arabi wa ajami. Fadinullahi wahid, agama Allah itu satu saja untuk seluruh makhluk, baik Yahudi maupun Nasara, para penyembah berhala dari kalangan Arab atau dari kalangan Ajam. Agama Allah itu satu saja. Wa huwa ibadatu wahdahu la syarika, yaitu beribadah kepada Allah saja. Ya. Beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja. Ketika mereka mau kembali kepada ajaran agama ini, siapapun mereka, mereka menemui kebenaran. Lakin haula farraqu dinahum. Tetapi mereka itu berpecah belah, berselisih di dalam agama mereka. Wa sara li kulli ta'ifatin minhum dinun. Jadilah masing-masing kelompok itu memiliki agama, yakhtalifu 'anil dinil akhar, menyelisihi agama yang lain. Ya. Orang Yahudi sendiri, anfusuhum kanu mukhtalifin fima bainahum. Orang Yahudi sendiri berpecah. Ya. Sesama mereka. Wa nasara kanu mukhtalifin. Demikian pula orang Nasara. Ya. Berselisih. Kanu firaqan mukhtalifah. Mereka menjadi kelompok-kelompok yang berselisih. Wa hum ila al-an ala ikhtilaf. Mereka sampai sekarang ini berada di atas prinsip perselisihan. Jadi gambaran yang nampak mereka bersatu, orang-orang Yahudi kuat, ya, bisa sepakat, bisa bersatu, nampak dari luar. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Nampak di luar bangunan mereka bersatu, namun hakikatnya mereka berselisih, bergolongan-golongan. Saling mengkafirkan satu dengan yang lain, saling menyalahkan. Wa kadzalika al-Arab. Demikian pula orang-orang Arab, al-wasaniyun mutafarriqun fi ibadati. Orang-orang Arab, para penyembah berhala, sebelum datangnya Islam, mereka juga berselisih di dalam ajaran ibadah mereka. Ada yang beribadah kepada matahari, kepada bulan, dan seterusnya sebagaimana telah kita sebutkan. Dan masing-masing berbangga dengan ajarannya. Ya. Kullu hisbin bima ladaihim farihun. Masing-masing kelompok berbangga dengan apa yang ada pada mereka. La yujmi'uhum dinun. Tidak ada satu ajaran yang mereka ambil untuk dijadikan sebagai patokan untuk menyatukan mereka. Wa hadza min tamamil uqubati wal ibtila'. Ini termasuk diantara uqubah, hukuman, dan ibtila, musibah yang ditimpakan. Ya. Puncak dari hukuman dan musibah yang ditimpakan kepada mereka, yaitu mereka tidak bisa bersatu dengan cara apapun. Tidak ada satu yang bisa menjadi pemersatu di antara mereka. Justru masing-masing lebih berbangga dengan apa yang ada pada golongannya dan menganggap yang di luar golongannya itu adalah tidak di atas kebenaran. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini sunnah jahiliyah. Sunnah jahiliyah yang ini telah dipadamkan dengan datangnya Islam, dengan diutusnya Rasulullah SAW, dan Allah SWT telah memerintah kaum muslimin untuk menyelisihi mereka. Dan menjadi perkara yang diangkat oleh Rasulullah SAW sebagai sebuah syiar menyelisihi ahlul jahiliyah, kaum muslimin diajak untuk bersatu, diajak untuk berpegang teguh kepada satu pemersatu. Karena ahlul jahiliyah tidak memiliki satu pemersatu, satu ajaran yang bisa menyatukan mereka, sedangkan Rasulullah SAW dibekali satu ajaran yang bisa menyatukan ketika mereka mau kembali kepada Alkitab, kepada sunnah, kepada pemahaman salaf. Bisa mereka kembali, bisa mereka bersatu, dan bisa mereka terhindar dari yang namanya at-tafarruq wal ikhtilaf. Tapi pada kenyataannya, sebagaimana telah kita sebutkan, memang jahiliyah itu sudah hilang dengan datangnya cahaya Islam. Namun serpihan-serpihan jahiliyah masih terus mengikuti perjalanan waktu dan masa ini, yang masih ada di dalam kehidupan ini, di dalam sebagian manusia, bahkan di dalam kaum muslimin ada ajaran-ajaran sunnah jahiliyah. Satu di antaranya adalah at-tafarruq, perpecahan, perselisihan. Dan kalau kita sebutkan kemarin bagaimana ajaran jahiliyah adalah menyekutukan orang-orang saleh di dalam beribadah kepada Allah dalam perkara tauhid, ini pun masih ada di tengah-tengah kaum muslimin yang memelihara sunnah tersebut. Dan ini tugas kita semua sebagaimana telah dijelaskan oleh para ulama untuk mengembalikan mereka kepada ajaran yang benar. Kemudian yang kedua, sunnah jahiliyah at-tafarruq, berpecah belah, bergolongan-golongan di dalam agama, di dalam perkara dunia. Ini juga tugas para ulama, tugas kita semua untuk yang pertama menyelamatkan diri dari sunnah, dari ajaran tersebut, ajaran jahiliyah, dari perpecahan. Kemudian mengajak kaum muslimin juga untuk menghindari, menjalankan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan menerapkan apa yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, larangan untuk berpecah belah dan perintah untuk bersatu di atas agama Allah. Wa nafidin rahimani wa rahimakumullah. Para ulama berbicara di dalam mengantisipasi dari perpecahan, mengantisipasi untuk tidak menjadi seperti orang-orang jahiliyah, selalu menasihati manusia dari kalangan kaum muslimin untuk terus kembali kepada Alkitab dan Sunnah, terus kembali kepada fahmu salaf. Dengan terus memperingatkan jalan-jalan al-haq, garis-garis kebenaran, beserta pelaku-pelakunya, dan juga memperingatkan dari garis-garis kebatilan, penyebab-penyebab perpecahan, dan juga pelaku-pelakunya. Dan terbukti dari itu semua munculnya sunnah jahiliyah di dalam Islam adalah ketika mereka tidak lagi kembali kepada kitab sunnah ala fahmi salafil ummah. Kita masih ingat bagaimana diterangkan tentang khawarij ketika muncul dan memecah, ada golongan di dalam Islam, golongan khawarij yang memiliki pemahaman sendiri di dalam Islam dengan pemahaman takfirnya. Muncul ini ketika mereka tidak kembali kepada pemahaman salaf. Ketika memahami Al-Quran, cinta kepada kebenaran tapi tidak melalui pemahaman salaf, meninggalkan pemahaman para sahabat. Kemudian muncul juga, kita ingat kembali bagaimana diterangkan tentang Syiah Rafidah yang juga mengangkat kebenaran, memperjuangkan satu kebenaran menurutnya, tapi tidak juga kembali kepada bagaimana kebenaran menurut salaf, menurut para sahabat. Dan kalau kita ketahui, kita mengetahui, kita berusaha untuk mempelajari bagaimana munculnya kelompok-kelompok baru di dalam Islam, semua sifatnya sama. Ya, meninggalkan sedikit demi sedikit Alkitab wa Sunnah dari pemahaman salaf, hingga mereka pun sedikit demi sedikit menjauh. Dan muncullah kelompok-kelompok baru. Dan muncullah yang namanya perpecahan dan perselisihan. Dan yang seperti ini telah diperingatkan oleh para ulama. Dan telah dijadikan ibrah apa yang terjadi pada masa-masa lalu. Agar manusia waspada kepada benih-benih perpecahan yang diusung oleh para ahlul batil dari kalangan ahlul ahwa, dari kalangan ahlul bid'ah, karena mereka lah sesungguhnya tokoh-tokoh yang menjadi pemecah belah di dalam Islam. Itu orang-orang yang memahami Islam, menjalankan Islam, tidak mau dan enggan merujuk kepada kitab sunnah ala fahmi salaf. Ternyata ketika kita membaca, memang mereka memiliki usaha-usaha dan strategi-strategi untuk memasukkan prinsip-prinsipnya sampai kemudian bisa diterima di tengah-tengah kaum muslimin dan bisa memunculkan perpecahan. Dan tidaklah itu semua akan didatangkan sekaligus secara terang-terangan langsung. Bagaimana diterangkan oleh para ulama, berkata Ad-Darimi tentang Ashabul Marrisi, Bishr Al-Marrisi, satu tokoh pembawa ajaran bid'ah. Disebutkan pengikut-pengikutnya, jika mereka berusaha untuk menyebarkan pemahamannya, Bishr Al-Marrisi, mereka bertanya kepada gurunya, kaifa tasna' bihadil asanid al-jayyad, bagaimana engkau akan memperlakukan sanad-sanad yang kuat ini, allati yahtajuna biha alaina fi radd madhhabina, sanad-sanad hadis yang kuat yang tidak bisa dibantah ketika diarahkan untuk membantah pemahaman kita. Ya, mimma la yumkin bitakdzibiha, perkara yang tidak mungkin untuk didustakan, dikatakan dusta tidak mungkin. Riwayat yang kuat seperti Sufyan an Mansur an Zuhri wa Zuhri an Salim wa Ayyub Ibn Aun an Ibn Siri wa Amr bin Dinar an Jabir an Nabi sallallahu wa ma syabahuha. Satu di antara perkara yang menyelamatkan ahlu sunnah adalah kembali di dalam memahami Islam, ya, kepada as-sunnah. Juga mengambil di dalam riwayat-riwayat yang kuat Dan satu di antara yang tidak bisa ditabrak oleh ahlul bid'ah, tidak bisa dihancurkan, adalah datangnya dalil-dalil yang kuat dari sanad-sanad yang kuat. Mereka tidak bisa membantah. Ya. Maka mereka tidak akan membantah hadis-hadis yang sahih. Tidak akan langsung memecah belah kaum muslimin dengan cara mendustakan hadis yang sahih. Ada hadis dikatakan ini tidak benar, ini batil, ini dusta. Tidak serta-merta demikian. Tapi mereka memiliki metode, mereka memiliki cara-cara. Ya. Menggambarkan kepada kaum muslimin, kepada ahlu sunnah, sehingga ketika sebagiannya sudah bisa menerima, baru perlahan, sedikit demi sedikit dimunculkan ya, apa yang sungguhnya dia bawa dari kalangan ahlul bid'ah. Maka begitu berkata Al-Marrizi, la taruddu, jangan kalian bantah. Ya. Jangan dibantah langsung. Walakin ballituhum bita'wil. Ya. Tapi caranya, bawa mereka dengan penafsiran. Penafsiran yang lain. Dengan ta'wil. Ya. Watakuno kadraddatumuhu bilutfin. Idlam yumkinkum raddaha. Ya. Atau kalau memang tidak mungkin, maka bisa dengan cara dibantah secara halus. Ya, ini cara-cara ahlul batil yang diperingatkan oleh para ulama untuk kita berhati-hati di dalam ya, beragama ini, karena dari sanalah kemudian akan muncul sedikit demi sedikit sebagaimana telah muncul pada awal-awal generasi umat ini, sedikit demi sedikit tidak kembali kepada kitab sunnah, tidak kembali kepada fahmu salaf, tidak kembali kepada para ulama di dalam mengambil pemahaman agama ini. Wanafidin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kepada prinsip tafarruq fid din, hendaklah kita terus berupaya mempelajari Alkitab dan Sunnah, terus mengenali bagaimana sesungguhnya fahmu salaf, dan itulah satu-satunya yang bisa kita kerjakan dalam rangka menyelamatkan kita dan mengajak kaum muslimin untuk kembali dalam satu ikatan persatuan, sehingga keluar dari sunnah jahiliyah ya, dan kembali kepada ajaran Rasulullah SAW. Yang kedua perkara tersebut, sunnah jahiliyah dan sunnah Rasulullah SAW saling bertolak belakang. Maka juga dalam perkara ini tidak ada cara untuk kita bisa menyelisih ahlul jahiliyah dalam prinsip, satu prinsip dari masing-masing prinsip, kecuali dengan kita terus mempelajari bagaimana sunnah-sunnah jahiliyah, dan kemudian mempelajari bagaimana sunnah-sunnah al-Islam. Ini kita bisa menjauhi sunnah jahiliyah, dan kita bisa terus memegangi sunnatul Islam, sunnah Rasulullah SAW. Ini bagian pertama dari penjelasan dari prinsip yang kedua. InsyaAllah kita lanjutkan pada penjelasan bab yang berikutnya, karena juga di sini metode Syekh Shalih Fauzan membagi dalam setiap prinsipnya menjadi beberapa pembahasan. Allah Ta'ala alam al-sab, mudah-mudahan bisa difahami dan bisa menjadi nasihat untuk kita semua, untuk kita semangat menyelisih ahlul jahiliyah, dan kita semangat untuk memegangi sunnah al-Islam yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW. Kita selamat, kita termasuk di dalamnya. Kita selamat dari sunnatul jahiliyah, dan kita berada di atas sunnatul Islam, sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perjuangan-perjuangan masing-masing, dengan kadarnya, dengan kesungguhannya. ya, perjuangan-perjuangan antum, perjuangan-perjuangan kita, perjuangan-perjuangan Ahlus Sunnah untuk terus membekali diri dengan ilmu, dan itulah cara yang paling selamat dari segala hal, termasuk dari sunnah-sunnah al-jahiliyah. Jazakumullah khairan, alhamdulillah rabbil alamin, alhamdulillah, tafadhalu.